dan gulana, ku akan kembali segera. Terimalah tanda mata, sebuah kacamata. Pakailah selama kau merindukan kepada diriku. Jangan kau lihat siapa-siapa saja, hanya aku saja nun jauh di sana. Sementara dangku sedang mengayuh sampan, simpanlah saja rindu dan sayang. Cukup hangatkan nostalgia kita berdua, kasih sayang kita tak mungkin terpisahkan. Lihat di cakrawala, selama mentari masih bercahaya, kasih sayang kita tak akan mungkin padam. Kasih sayang kita tak akan mungkin.